بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluhu amma ba'd. Pembahasan kita yang terakhir kemarin dari kitab Syarhu Thalathatil Usul pada pembahasan masalah khauf, bahwasanya khauf, rasa takut adalah bagian daripada ibadah. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian melalui para wali-walinya, lewat dukun-dukun paranormal. Naam, fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan hendaknya kalian takut kepadaku, kata Allah, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Naam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takut terhadapnya. Maka barang siapa yang memalingkan jenis takut ini, khauf ibadah ini, selain kepada Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Di mana takut itu yang dia tujukan selain kepada Allah, jika dia memalingkan rasa takutnya itu, di mana perasaan takut tersebut yang dia takuti tidak ada yang mampu untuk mendatangkan apa yang dia takutkan kecuali hanya Allah, kemudian dia arahkan kepada yang lain. Nah, seperti ya, dia takut kepada kuburan ataupun sebahagian tempat-tempat yang dikeramatkan, bahwasanya akan membuat dia menjadi sakit, akan menjadikan dia, keluarganya, hartanya menjadi ya celaka, menjadi sial. Sesungguhnya yang mampu memberikan mudarat bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia palingkan rasa takutnya sehingga dia pun mempersembahkan sembelihan, dia pun merendahkan dirinya kepadanya, maka dia telah memalingkan ibadahnya, jenis khauf ini, takut ini, selain kepada Allah, dan dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Naam. Karena meyakini bahwasanya benda-benda tersebut dapat memberikan mudarat adalah bentuk syirik. Allah mengabarkan tentang ucapannya kaum Nabi Hud, "Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu'in." Kami tidak katakan kecuali bahwasanya sebahagian dari sembahan kami itu telah menimpakan kepada Muwaihud perkara yang berbahaya, yang jelek, musibah. Itu yang diyakini siapa? Orang-orang kaumnya Nabi Hud, bahwasanya sembahan-sembahan mereka itu mampu membuat celaka Nabi Hud. Maka beliau menjawab sebagaimana yang Allah kabarkan, qala inni ushidullah wa ashhadu atau washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya saya mempersaksikan Allah, dan juga kalian persaksikan bahwa saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian persekutukan. Naam. Saya berlepas diri dari keyakinan yang kalian ucapkan itu, bahwasanya sembahan-sembahan kalian itu, yang kalian agung-agungkan, yang kalian takut itu dapat membahayakan. Naam. Mimma tusyrikuna min dunihi, selain dari Allah. Naam. Fakiduni jami'an thumma la tundirun inni tawakkaltu ala Allah. Sesungguhnya saya hanya bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Rabbi wa rabbikum, Rabb kalian. Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian. Naam. Kemudian oleh Asy-Syarih hafizahullah beliau menjelaskan bahwasanya khauf ini secara garis besar terbagi menjadi dua bagian. Ada khauf yang sifatnya ibadah, Seperti apa yang telah kita contohkan tadi, barang siapa yang memalingkannya selain kepada Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua, khauf tabi'i. Ada khauf tabi'i. Apa itu khauf tabi'i? Khauf tabi'i atau khauf, rasa takut yang memang manusia tabiatnya takut terhadap sesuatu yang pantas untuk ditakuti. Ya, seperti kata beliau, wa huwa anta khafa min syai'in zahir yaqdiru ala ma takhafuhu minhu. Seperti engkau takut terhadap sesuatu yang memang mampu melakukan apa yang ya engkau takutkan. Ka anta khafa minal hayya, seperti kamu takut dari ular sehingga kamu hindari. Awil aqrab, ataupun kalajengking. Au minal adu, atau takut terhadap musuh. Namanya manusia ada perasaan takut terhadap musuh, itu biasa. Tapi tidak dia menyebabkan melakukan kesyirikan, tidak menyebabkan dia bermaksiat dengan rasa takutnya itu. Jadi takut terhadap sesuatu yang zahir, yang maklum diketahui bersama bahayanya, kemudian kita berupaya untuk menghindarinya, menempuh cara-cara yang syar'i ataupun cara-cara yang kauni syar'i, kita hindari karena adanya dari Al-Quran Sunnah. Kauni melalui tajrubah, percobaan secara ilmiah oleh orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang itu, sehingga ya, dia memperingatkan bahwa ini berbahaya, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, ya, sehingga timbul perasaan takut terhadap apa yang dia peringatkan. Dan memang yang berbicara memperingatkan orang-orang yang punya keahlian, tidak sembarangan. Ya, maka ini apa? Khauf tabi'i. Ya. Khauf apa? Tabi'i. Tabi'i. Naam. Baik. Jadi kata beliau, hadhihi umurun zahiratun ma'rufah. Perkara-perkara seperti tadi, takut kepada binatang buas, takut terhadap binatang berbisa, ya, sehingga dia hindari. Tapi jangan sampai karena boleh jadi yang asalnya tabi'i bisa menjadi syirik. Kalau sakit takutnya dia sama ular, sehingga apa? Dia pun merendahkan dirinya kepada ular, mempersembahkan sesajen, persembahan supaya dia tidak diganggu. Nah, iya apa? Bukan lagi tabi'i itu, tapi apa? Kesyirik. Nah, sakit takutnya, ya, sehingga dia tidak bangun salat subuh umpamanya dengan alasan takut ular di jalan, di apa, salat di masjid, apa salat di rumah. Itu bukan tabi'i lagi, tapi maksiat karena dia telah meninggalkan suatu kewajiban, ya, dengan rasa takutnya itu. Tapi kalau ada timbul dalam hati rasa takut terhadap anjing, anjing gila, anjing rabies, was-was sehingga dia menghindari, ya, itu wajar. Tapi, nah, takut terhadap musuh. Nah, ini kata beliau, hadi umurun zahir ma'rufah. Yang seperti ini zahir jelas ma'rufah. Fal khawfu minna la yusamma syirkan. Khawf seperti ini tidak dinamakan syirik. Hadza khawfun tabi'iyyun min syai'in zahirin ma'rufin. Ini rasa takut yang tabiatnya manusia, takut terhadap sesuatu yang zahir yang berbahaya. Naam. Ya annaka takhafu min sababin zahir. Karena engkau takut terhadap sesuatu yang zahir jelas bahayanya, wa matlubul wiqayati minhu, dan engkau dituntut untuk melindungi dirimu dari perkara yang berbahaya. Ya kalau sudah tahu bahaya, kemudian kita disuruh, ya, menggunakan sesuatu yang dengannya bisa kita aman, ya, gunakan. Ya, matlubul wiqaya minhu wal hadharu minhu, berhati-hati. Ya, ta'khudhus silah, sehingga engkau pun mengambil senjata ketika mau berperang menghadapi musuh. Ta'khudhul asa li qatlil hayya, kamu mengambil kayu, tongkat untuk membunuh satu ular. Ya. Wal aqrab, ataupun kalajengking, wa qatlis sab', ataupun binatang buas yang bisa menerkam. Ini mempersiapkan seperti itu bukan sesuatu yang tercelah. Dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah wa ala ra'sil mitfar. pada saat penaklukan kota Makkah, Nabi SAW memasuki kota Makkah dengan apa? Ada ra'si mitpar. Di atas kepalanya beliau ada penutup kepala yang terbuat dari besi. Ya, untuk melindungi beliau dari serangan musuh. Allah Maha mampu menjaga nabinya, rasulnya. Ya. Bersama dengan itu beliau mencontohkan kepada umatnya untuk kita menempuh cara-cara yang syar'i. Cara-cara yang dengannya kita bisa melindungi, menyelamatkan diri kita. Nah. Bawa kendaraan juga begitu, bawa kendaraan. Pas pokoknya takut hanya kepada Allah. Jelas-jelas tidak ada remnya, jelas-jelas tidak ada klaksonnya. Kalas tawakkal ala Allah. Sehingga terjadi sesuatu, padahal sudah tahu, tidak ada klakson, tidak ada rem, tidak ada kampas, tidak ada pengaman. Itu bukan tawakkal ala Allah. Ya. Nah, itu bukan bentuk tawakkal. Bahkan itu meninggalkan satu sebab yang syar'i, qadhfun fid din. Bentuk apa? Celaan dalam agama. Nah. Bahkan para anbiya juga merasakan rasa takut seperti ini. Perhatikan Allah mengatakan tentang Nabiullah Musa. Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Ya khaifan min a'da'i, kata beliau. Dan Nabi Musa pun meninggalkan negeri itu. Keluar khaifan, dalam keadaan takut. Ya, saya takut. Tabii, tabiatnya manusia takut kepadamu musuh. Sehingga beliau pun apa? Meninggalkan tempat tersebut. Jadi hendaknya dibedakan rasa takut yang bisa mengarah kepada kesyirikan ataupun maksiat dengan rasa takut biasa. Ya, yang pertama dia bisa mendapatkan pahala, yang kedua dia bisa dia masuk ke dalam syirik. Kemudian yang ketiga yang biasa-biasa saja. Dia takut, khawatir terhadap sesuatu yang pantas ditakuti karena sudah diketahui bahayanya. Nah. Qala rahimahullahu taala ar-raja'u wa dalilur raja', dalilnya bahwasanya raja' pengharapan. Mengharap. Ini bentuk ibadah. Nah. Dan raja' ini hanya kita mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dalilur raja' qauluhu ta'ala, dalil tentang masalah raja', bahwasanya raja' ini juga dengan Allah, jumpaan dengan Rabb-nya. Dengan Allah Azza wa Jalla di dalam surganya. Berjumpa dengan Allah disebutkan pada dua tempat. Yang pertama di arasatil qiyamah, di mahsyar nanti, pada saat apa? Manusia dibangkitkan. Yang kedua perjumpaan di dalam jannahnya, di dalam surganya. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, liqa. Dan para ulama mengambil istinbat liqa, perjumpaan di sini adalah termasuk ru'iyah, melihat. Jadi ayat ini dalam bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabb-nya mereka melihat, memandang. Naam. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam berdoa. Ya. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan, kenikmatan dalam memandang kepada wajahmu. Naam. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya orang beriman akan berjumpa melihat Allah Azza wa Jalla. Faman kanu yarju liqa'a rabbi, siapa yang mengharapkan perjumpaan yang kemestiannya adalah dia melihat Rabb-nya Allah Azza wa Jalla, faly'amal 'amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Amalan yang baik yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan Rabb-nya Allah dalam suatu ibadah ahada, dengan siapapun. Naam. Maka Allah menyebutkan syarat untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, untuk bertemu dengannya di dalam surganya, ada dua hal. Pertama adalah ittiba' kepada Nabi SAW, kemudian yang kedua tauhid, al-ikhlas. Dan itulah makna yang terkandung dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, keikhlasan jauh dari syirik, kemudian ittiba kepada nabi, mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari kebid'ahan. Qauluhu ta'ala qala asy-syarih hafizahullah qauluhu faman kana yarju ay yatma'u ya'ni yatma'u bi thawabil azza wa jalla wa ru'yatihi ayanan insyaallah yaum al-qiyamah. Apa maksudnya faman kana yarju, siapa yang mengharapkan ay yatma'u bi thawabilillah, yatma' berkeinginan, berambisi untuk mendapatkan pahala balasan dari Allah azza wa jalla wa ru'yatihi, dan memandang melihat Allah azza wa jalla ayanan dengan mata kepala, dengan mata kepalanya, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Ya, man kana yatma'u fi ayyarallah ayanan, maka barang siapa yang berkeinginan, sangat berkeinginan, tamak, tamak itu apa? Ya, lobah terhadap sesuatu, rakus terhadap sesuatu, hanya betul-betul sangat ingin. Faman kana yatma'u fi ayyarallah ayanan yaumal qiyamah, maka barang siapa yang benar-benar berkeinginan untuk melihat Allah azza wa jalla ayanan secara langsung dengan mata kepalanya, yaumal qiyamati pada hari kiamat, fal ya'mal amalan saliha, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh, amalan yang baik, ya'ti bis sababi alladhi yuahhiluhu lihusuli hadzal matlub, ai dia mendatangkan sebab-sebab yang dengan sebab itu ya dia bisa mewujudkan, mendapatkan apa yang dia tuntut, apa yang diinginkan tadi. Wa huwa thawabu bidukhulil jannah, itu balasan berupa dimasukkannya dia ke dalam surga. Jadi kita mengharapkan balasan dari Allah berupa apa itu? Supaya kita dimasukkan ke dalam surganya. Wan najati minan nar, dan juga agar diselamatkan dia dari neraka. Wan nadhar ila wajhillah, demikian pula memandang, melihat kepada wajah Allah. Lianna hadha mutalazim, kata beliau, karena ini mutalazim. Mutalazim apa? Mutalazim itu lazimnya, keharusannya. Keharusannya berjumpa dengan Allah adalah melihat Allah azza wajalla. Keharusannya berarti dia masuk surga. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah azza wajalla berarti dia tidak mau masuk surga. Nah, jadi kata beliau, lianna hadha mutalazim, lianna man dakhala al-jannah fa innahu yara Allah azza wajalla. Karena siapa yang masuk surga, maka sesungguhnya dia akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya liqa, jumpa di sini, mengharuskan bahwa dia melihat Allah azza wa jalla. Nah, nah, di dunia saya, kalau kita mengatakan saya tadi ketemu dengan si fulan, walaupun dia tidak mengatakan saya melihat, tapi sudah dipahami, sudah dia melihat. Ya. Nah, jadi liqa, perjumpaan di sini dipahami bahwa sama melihat. Nah. Jadi ini mutalazim. Lianna man dakhala al-jannah fa innahu yara Allah azza wa jalla. Karena sesungguhnya barang siapa yang masuk surga, maka sesungguhnya dia akan melihat Allah azza wa jalla. Nah, maka Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, dengan Allah, faly'amal 'amalan salihah, maka hendaknya dia melakukan amal yang saleh. Wahada yadullu ala anna ar-raja'a wahdahu la yakfi. Masyaallah. Ini juga beliau katakan, dan ini menunjukkan bahwa harapan semata, harapan kita mengharap-harap saja itu belum cukup. La budda minal amal, harus beramal. Karena Allah katakan, "Man kana faman kana yarju." Siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, ya, perjumpaan dengan Rabb-nya, perjumpaan dengan Tuhannya, di dalam surga. Apa syaratnya? Fal ya'mal 'amalan shalihan. Hendaknya dia beramal amalan yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan dia berbuat syirik Tidak yang kecil, apalagi yang besar. Dan dia berbuat syirik besar, menghancurkan seluruh amalannya. Jangan pula dia berbuat syirik sawa' ya, asgar, seperti ri ataupun sum'ah. Naam. Karena bisa menghancurkan amalan yang selain dia lakukan. Jadi kata beliau, buat harapan hanya sekadar mengharap, tanpa ada usaha, tanpa ada upaya berupa amalan tadi, itu hanya sia-sia. Ya, mengharap, tinggal terus di rumahnya mengharap. Ya, tidak ada upaya keluar, bekerja, ya. Itu perkara dunia. Demikian pula lebih-lebih perkara akhirat harus lebih sungguh-sungguh. Ya. Nah, perkara dunia juga kadang kita sungguh-sungguh belum tentu kita dapat. Nah, juga kita masalah akhirat ini kita belum ada jaminan. Ya, Allah memerintahkan kita untuk beramal. I'malu, beramal kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Karena tiap-tiap akan dimudahkan terhadap apa yang telah ditetapkan untuknya. Nah. Jadi harapan mengharap saja wahdahu la yakfi, belum cukup. La budda minal amal. Harus ada amal, upaya, ada usaha. Amma annaka tarju Allah. Adapun engkau hanya mengharap kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surganya. Walakinnaka la ta'malu, akan tapi engkau tidak beramal. Fahadha ta'tilun lis-sabab. Maka ini bentuk pentaktilan, bentuk peniadaan terhadap sebab. Ada namanya sebab. Ya. Dia ada sebab-sebab syar'i. Ada namanya sebab-sebab kauni. Ya. Naam. Farajaul mahmud huwa alladhi yakunu ma'ahu 'amalun shalih. Maka harapan yang terpuji adalah harapan yang disertai dengan amalan yang baik. Amma raja'u ghairul mahmud. Adapun harapan, amma raja'u ghairul mahmud. Adapun harapan yang tidak terpuji, fahuwa raja'u alladhi laysa ma'ahu 'amalun shalih. Maka harapan yang tidak disertai dengan amal shalih. Wal 'amalus shalih ma tawaffara bihi syartan. Dan amal shalih itu yang terpenuhi dua syarat. Al-awwalu al-ikhlasu lahu azza wa jal. Yang pertama adalah keikhlasan hanya kepada Allah azza wa jal. Al-thani al-mutaba'atu lirrasul sallam, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walaupun niatnya baik, dia katakan ikhlas, tapi amal yang dia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak akan apa menyebabkan amalan itu baik. Dia akikah pakai kuda, niatnya baik betul-betul karena Allah, dia mau menyenangkan orang-orang di kampungnya, paling kalau dia orang jenta, ini pun tu tak kalah atau bulu kumbah sana kuda lebih orang suka ya. Kalau bilang kambing, kalau bilang kuda, ha? Amalnya naik baik niatnya, mau menyenangkan orang, ya pada akikahan, tapi pakai kuda belum cukup. Kenapa? Belum terpenuhi syarat apa yang kedua itu, apa? Al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Asalnya dalam berakikah yang disyariatkan adalah jenis kambing ataupun yang masuk dalam kategori bahimatul an'am, sebagian pendapat seperti sapi ataupun unta. Sebagian salaf melakukannya, walaupun yang jenis kambing ini yang lebih dekat, mendekati dalilnya. Tapi kalau kuda tidak ada sama sekali para ulama yang membolehkan. Walaupun mungkin kuda lebih banyak dagingnya, ya, lebih disukai oleh orang di suatu tempat, lebih mahal harganya, atau mungkin lebih kecil daripada itu, pakai rusa, lebih mahal, ya, harganya daripada kambing. Naam, Allah tidak mau lihat mahalnya. Dia mau melihat keikhlasan kalian dan mau melihat bagaimana kalian mengikuti orang yang diutus kepada kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini yang kadang kalanya sebagian orang lupa. Dia katakan penting niatnya, saya ikhlas. Tapi ternyata prakteknya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal amalu la yakunu salihan illa idza tawaffara fihi hadhan asyartan. Maka amalan tidak akan menjadi amalan yang baik sampai terpenuhi padanya dua syarat ini. Ay yakuna khalisan liwajhillah laysa fihi syirkun. Itu amalan tersebut betul-betul murni, hanya mengharap balasan dari Allah Azza wa Jal, mengharap wajah Allah Azza wa Jal, tidak ada padanya syirik. Wa ayyakuna sawaban ala sunnati Rasulullah SAW, dan juga amalan yang dia lakukan tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Laysa fihi bid'ah, tidak ada kebid'ahan padanya. Fa idza tawaffara fihi syartani fa huwa salih. Maka apabila terpenuhi dua syarat ini, maka dialah amalan yang salih. Wa in ikhtalla fi syartun fa inna yakunu amalan fasidan la yanfa'u sahibahu. Jika hilang dari satu syarat, maka amalan tersebut menjadi rusak dan tidak memberi manfaat kepada pelakunya. Fal amalu alladhi fihi syirkun yuraddu ala sahibi. Amalan yang padanya syirik akan dikembalikan, ditolak kepada pengamalnya. Kadzalika al amalu alladhi fihi bid'ah, demikian pula amalan yang padanya kebid'ahan, yuraddu ala sahibi, juga dikembalikan kepada pemiliknya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja melakukan suatu amalan yang bukan di atas perintah kami, maka itu tertolak. Fa hadhil ayatu, maka ayat yang beliau sebutkan tadi, faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada fiha ar-raja. Padanya ada pendalilan tentang harapan, wa annahu ibadatun lillah, bahwasanya harapan itu ya adalah ibadah kepada Allah. Wa fiha anna ar-raja la yasihu illa ma'al amali salih. Dan juga pada ayat ini terdapat pendalilan bahwa harapan saja belumlah cukup sampai disertai dengan amalan. Wallahu a'lam. Pembahasan kita yang terakhir kemarin berkaitan tentang cairan yang biasa keluar dari sebagian wanita. Karena yang keluar dari kemaluan para wanita ada darah haid. Ini sudah berlalu, wa ini najis bil ijma. Dan diikutkan nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar menjelang seorang wanita melahirkan ataupun setelah dia melahirkan. Jadi walaupun belum lahir tapi sudah keluar darah, itu sudah nifas namanya. Tidak boleh lagi dia sholat. Seandainya dia puasa, tidak boleh lagi dia puasa. Nah, kemudian ada darah istihamah. Darah istihamah adalah darah yang tiba-tiba saja keluar, bukan pada waktunya. Bukan darah haid, bukan pula darah nifas. Darah segar seperti darah luka pada umumnya, ya, ini sudah berlalu. Bahwasanya darah luka pada umumnya yang kuat pendapat bahwasanya bukan najis. Naam, bukan najis, baik itu pada darah manusia, karena tidak ada yang najis kecuali darah haid ataupun nifas. Demikian pula darah hewan bukan najis. Bukan berarti boleh diminum, bukan. Tetap terlarang, diharamkan. Adanya dalil yang lain. Karena sekali lagi, haramnya sesuatu tidaklah menunjukkan, tidak selalu gandengan bahwa dia najis. Nah, juga yang keluar dari kemaluan wanita ada mazih dan sudah berlalu, bahwa ini juga apa? Najis. Nah, dan ini juga ada pada laki-laki. Cairan yang sifatnya apa? Apa namanya itu? Berlendir, licin. Nah, dan semua ada hikmahnya bagi yang mengetahuinya. Dan ini najis. Sudah berlalu pembahasannya. Nah sekarang kadang, adapun kalau air seni, air kencing jelas najis juga bil ijma. Yang kemarin yang dibahas tentang rutubati farjil mar'ah, sebagian cairan yang biasa keluar dari kemaluan wanita, yang biasa mereka sebut dengan, kalau bahasa kita Allah alam, namanya keputihan. Nah, ini biasa wanita mengalaminya. Tiba-tiba saja pada kemaluannya basah, lembab, ya, bukan kencing, bukan sperma, bukan madi, ya, bukan haid, bukan ini, rutubah, ya, sesuatu yang sifatnya lembab, basah. Nah ini apa? Ini kalau sebagian wanita mengalaminya, itu pakaian-pakaiannya, khususnya ya maaf, bagian celananya itu bisa jadi basah. Bukan bah, mungkin berbekas. Nah apakah ini najis? Hadisnya ada dua madhab, ada dua pendapat. Kemarin telah kita baca pendapat yang pertama, buat mereka mengatakan apa? Nah, najis. Pendapat yang kedua, bahwasanya itu bersih, bukan najis. Artinya kalau itu kena pakaian, kena celananya mereka, ya, tidak mempengaruhi sholatnya. Sholatnya sah. Tapi kalau dia mengatakan najis, berarti dia harus buka pakaian yang terkena. Nah, beliau mengatakan anna ifrazatil farji tahiratun wa yustadallu li hadha al madhhab bima yali. Pendalilannya katanya, anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tufriqul mani min thawbin Nabi sallam. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam atau Aisyah biasa mengerik-ngerik dengan ujung jarinya beliau sperma yang melekat pada pakaiannya Nabi sallam. Wa huwa min jima. Dan tentunya sperma tersebut yang ada pada Nabi sallam disebabkan karena jima, hubungan suami istri. Beliau juga manusia biasa seperti manusia pada umumnya yang punya istri. Bedanya beliau dapat wahyu. Qala fa inna mahtalama nabiyyun qattu, karena para anbiya itu tidak bermimpi, tidak mimpi basah. Karena mimpi basah itu dari syaitan. Ya. Nah, sementara para anbiya, para rasul terjaga dari syaitan. Jadi kata beliau, wa huwa yulaqi rutubatal farji. Wa huwa yulaqi rutubatal farji. Dan ini kata beliau, pendalilannya dari sisi mana? Maka tentu Nabi alaihi salatu wassalam akan mengalami, akan mendapatkan rutubah ini. Artinya biasa juga beliau tentu mendapatkan pada sebagian istrinya apa yang dialami oleh wanita pada umumnya. Bahwa wanita juga pada umumnya, wanita itu apa? Biasa mengalami keluar apa? Lendir tadi. Atau apa tadi? Keputihan. Walianna law hakamna bi najasati farjil mar'ah, karena seandainya kita menghukumi ya najisnya pada kemaluan wanita tadi tersebut, la hakamna bi najasati maniyah, maka tentu kita akan menghukumi najisnya maniyah. Liannahu yakhruju min farjiha wa yatanajjasu bi rutubati, karena hal itu juga keluar dari kemaluannya sehingga bisa ternajisi dengan kelembabannya ataupun basahnya. Nah, yang kedua, anna hadhihi al-ifrazat amrun la yakhfa min wa hiya katsiratun bin nisa. Wasanya basah, lembab pada kemaluan wanita itu karena adanya tadi yang keluar yang biasa mereka sebut dengan keputihan, itu banyak. Ada perkara yang la yakhfa, tidak tersamarkan, wanita tahu semua. Kenapa? Kathiran, wahya kathiratu bin nisa. Itu banyak wanita yang mengalaminya. Nah. Wala syakka annahu kana mawjudan bin nisa fi ahli Nabi sallam ka nisa samanina. Dan tidak diragukan bahwa hal itu juga dijumpai pada wanita-wanita di zamannya Nabi sallam, seperti dijumpainya di zamannya wanita-wanita kita di zaman ini. Walam yarid anna Nabi sallam amarahunna bil ghusli minhu awil wudu minhu, dan tidak waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadakan dari Nabi adanya perintah untuk mandi ataupun berwudu, untuk mencuci ataupun berwudu. Jadi keluarnya cairan tersebut yang disebut dengan keputihan yang ada pada kemaluan wanita itu tidak membatalkan wudu, juga tidak najis. Kenapa? Artinya ini ma'ruf, maklum di tengah-tengah wanita, baik yang wanita-wanita yang terdahulu ataupun sekarang. Nah, sementara tidak dijumpai bahwa Nabi perintahkan untuk apa? Mencuci cairan tersebut. Sementara kalau mati dijumpai pendalilan bahwa Nabi memerintahkan untuk kita mencuci kalau ada mati keluar. Nabi perintahkan wanita untuk mandi kalau sudah selesai darah haidnya ataupun nipasnya. Nabi perintahkan mereka untuk mandi ketika mereka junub keluar mani, ya. Nah ini, maka tentu sebagaimana adanya sperma pada wanita dahulu, adanya madinya, maka juga wanita di zaman ini ada, maka juga demikian pula yang apa namanya itu tadi, keputihan ini tentu ada di zaman itu juga. Kenapa tidak datang dalil perintah untuk mencuci itu? Sebagaimana datang perintah mencuci madi, ya. Sebagaimana datang perintah untuk berwudu ketika ada madi. Yang seperti ini sudah umum bihil balwa istilahnya. Ini sudah umum wanita mengalaminya. Baik. Yang ketiga, anna makhraj hadhihi al-ifrazat ghairu makhrajil bawl an-najis. Katanya keluarnya, jalan keluarnya tadi apa? Keputihan itu bukan keluar dari keluarnya saluran kencing yang najis itu. Lain jalurnya dia. Sebagaimana yang sperma lain jalurnya juga. Nah. Ada jalurnya tersendiri. Ya. Nah, jangan dikira karena satu lubang kelihatannya enggak, ya. Ada masing-masing jalurnya. Subhanallah. Nah. Anna qawla al-fuqaha kullu ma kharaja min as-sabilaini najis 'ala al-mani fa hadha laysa qawlan 'anil ma'sum. Wa lam yanqit 'alaihi ijma'ul umma bal qad warada anna ba'dha ma yakhruju min as-sabilaini la yanqudhu al-wudu' kadam al-istihadha 'ala ma sayati fi mawdhi' insyaallah. Adapun ucapannya sebagian para fuqaha ahli fikih, yang mereka mengatakan segala yang keluar dari dua jalur itu najis, adal mani, kecuali mani. Beliau bantah, hadza laisa qawlan 'anil ma'sum. Ini bukan ucapannya dari orang yang ma'sum, ini bukan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yanqit 'alaihi ijma'ul ummah, juga tidak adanya ijma'. Bal qad warada anna ba'dha ma yahri min as-sabirin, bahkan telah datang persiapan sebagian keluar dari dua jalan tersebut lah yang kudu, tidak membatalkan wudu, kadamil istihadah seperti keluarnya darah istihadah, darah istihadah darah penyakit bukan darah haid. Saya akan datang penjelasan di tempatnya insyaallah. Kemudian penulis kitab ini mengatakan qultu walladhi yatarajjahu indi tafsil, saya katakan bahwasanya dalam masalah ini ada perlu rincian. Fa'inkarat hadhihi al-ifrazat takhruju min al-mar'ati inda mula'abati az-zawji aw iradati al-jima' wa nahwihi khassa fa hadha huwa al-mani. Kalau ada cairan yang keluar dari kemaluan wanita pada saat mula'abati az-zawj, ketika dia melakukan pendahuluan-pendahuluan, aw iradati al-jima' ataupun ada keinginan untuk melakukan hubungan dengan suami, kemudian ada sesuatu yang keluar, fa hadha huwa al-mani. Ini madhi namanya. Itu mah madi, ya, keluar karena ya lagi main-main mungkin dengan suaminya. Naam. Wa qad arafta annahu najis yajib ghusl, adapun ini kata beliau terang untuk ketahui itu najis wajib dicuci. Wa annahu naqidun lil wudu, saja itu membatalkan wudu. Amma idza kana hadhihi al-ifraza tahruju min farji al-mar'a fi ghalibil awqat, adapun kalau apa yang bahasa tadi yang lembab tadi keluar dari kemaluan wanita tersebut, pada kebanyakan waktunya sama saja, ya, bukan pada saat-saat syahwat memuncak. Wa tasdadu athna'al hamli, dan kadang kata beliau, dan biasanya justru semakin bertambah pada saat dia wanita itu di masa hamilnya. Masa hamilnya, kata beliau, ini cairan ini katanya biasa, kata beliau, biasa lebih banyak keluar pada saat apa? Masa-masa hamil. Ya. Wa inda badlil majhud aw al mashyil kathir, pada saat banyak berjalan. Fa hadhihi tahiratun, maka ini bersih alal asli. Li adami dalil ala najasati, wallahu alam. Jadi kesimpulannya, apa yang boleh rinci di sini? Artinya kalau ada yang basah dilihat. Ya, pada wanita kalau basahnya karena lagi melakukan sesuatu dengan suaminya, main-main, ya, ada syahwat memuncak, ada yang basah, berarti itu madhi namanya, bukan keputihan. Tapi keputihan ini datang pada waktu-waktu biasa, ya, bukan waktu-waktu ada keinginan atau ada syahwat, ya, ada suami yang di sampingnya menggodanya dan sebagainya. Tapi waktu-waktu biasa itu apa? Keputihan yang seperti ini bukan najis. Bukan najis dan tidak membatalkan wudunya. Silahkan dia salat dengan pakaian yang dia pakai. Tidak mesti harus capek-capek ganti pakai pakaian. Jadi kesimpulannya bahwasanya utubati farjin mar'a, basah, lembab, ataupun cairan yang biasa dijumpai pada kemaluan wanita, ya, yang biasa disebut dengan keputihan, ini bukan najis dan tidak membatalkan wudu, wallahu a'lam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah.